Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pacet paling apes anggere tuh bojo karena bojone jentao banget. Bojone sedo pisan ora karu-karuan. Oh, ala jan. Diberantam maring pasar kon tuku lombok barang bali-bali entuk lombok entuk lombok tapi duite butuh. Ditakoni, "Pak, Pak, teng lombok entuk duite sih butuh." Jawabane malah gampang bae lah. Ngemet ngene tanggane karo lancer. Nah, kan angel maning. Oke, Kang, guys, dulur kabeh ya, yuk. Ki ana cerita, Kang. Ana cerita iki ya, bebojoan iki ceritane gue. Ah, kaya ngapati iki bae. Pak, wisawan, Pak, aja turu bae, Pak. Pak, Bapak ke, aja turu bae kaya gue. Ke, gue lati kancane, sengi karambolan ke. Astagfirullahaladzim, jam berapa kejauh? Aduh, nyok lalain ke nyok kejadian karena bolan ngerok kancane jam 11 keko. Ya, aku pingin jangan ngerok rumah kancane nyamper karena bolan rasane ya. Mendeling katane, sampai jam sana ke, sirong jam maning. Astagfirullahaladzim, dong, masih keperibang ngebebat jam sana ya, dibuka jangan ngerok karena bolan kok jam 11. Ya, Pak, kandane, Pak. Rika gue gemen digawe nang ramah biungnya Rika. Rika gue gemen diciptakan nang gusana orang kurkun kamar bolan tok. Urip wis nek karambolan, wek. Ngawan bengi esuk sore. Kok dandani gendeng utuh. Kok nyapu jogan malah sampune gue bege-began. Kok nyapu latar malah dolanan mau man karo lemah. Piye karep Rika lihat dadi wong urip kaya kowe carane. Menyat tangi. Eh, biung Rika. Lu jangan nak tewel. Godong salam enteng. Rika tuku ya salam yang marung. Tayang apa ora? Ya yo yo ora kena kesukaan kuwi ya karo bojone ya. Lemu Rika karena gawe udol bae. Nanggur udolan karambolan jan. Masya Allah. Belepungan anak gue gawe mendoan malah hilang. Suntuk-suntuk nah gue maring papan karambol. Apa jajarnya gandum uli ngerokan gendeng apa perimek. Terus harap gawe. Tapi nyat. Yang barung. Tunggu orang salam. Iyalah iya iya. Ini duitnya. Astagfirullahaladzim. Malah gari jaluk duit. Winginannya tuh Rika harus jaluk duit ngutuk rokok. Bukan judulnya mbok orang ketang sewu rong ewu. Keyong, nek duit sini kita aja anak lebih aneh, saya 500 seket. Ya cukup untuk ngodong salam. Ke masalahnya mobilnya bensin enteng, yong. Amin, tapi jabang bayi aja kaget. Ya lo, Pak. Pak, kadarkan kene gudul ngono, beko. Malah gue mobil, melaku, njajal. Keyong, kadarnya, yong. Nyong suwe-suwe mangkel karo Rika, yong. Nyong suwe-suwe jangan berdedek banget ke hatinya, ke. Nah, Pak. Rika gue lambannya udah muncul-muncul ketemu rampung-rampung. Wal garing ngenyek kayak gue, ngerti ketika bojone sikile dengklang, melakon-melakon. Orang yang mutan Rika demen lihat zaman nyong lagi sikile utuh. Apa gue penjalukan lu tak turutin na nyong. Jalur dua anak, tak gawek mana nyong. Ngantai kok perintah nyong, pengujuk-ngujukin wong tuane nyong. Warisannya kok cepet bagi, ya kelakonin na nyong. Sikim orang, sikile ku dengklang kayak gue, kok carane gue ya. Orang utek kok pancen. Eh Pak, ya sih, karena Rika belum ngejal. Karena Rika belum ngejal. Kepengen tak dengklangi sikile sih ngejus, enggak apa-apa nih, Bung lanang sudah bisa kasil, tapi jangan. Kau memang sok, kau apa deh? Kesana cepetan, jauh mobilnya kena kena. Bisa yang mana cepetan nangkat malah kelilitan baik ini kacan pagi. Jung sabar disit, jung sabar disit. Kini orang katokan, jung sabar kita katokan disit jadal. Pak, orang katokan. Ujar-ujarin mereka katokan terus dengangnya orang keton apa? Keton baik. Eh, wes penting nak sabarannya yang gue ya. Wek, Subhanallah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Paling sabar, ya Allah. Kenyong dibucuk lagi teman, ya Allah. Wis yang anak gagean, mangkat. Wis yang aku isar mateng, jangan nih. Kalau dijangan akan dari bingung reang, modot. Ngeduki kuburannya ramane maning. Padul, nganak. Iya, nyentak mangkat, mak, nyentak mangkat. Mak, mama ke. Mak, nanti gue aja. Ke, gudong salamnya ke. Mustiap tukuk na ke, gudong salamnya ke. Rung until, siang game. Kondisi dari rung tahun. Dek. Ke. Loh, Rika tadi balik melaku. Mobilnya nih mobilnya. Rika mau makan gak mobil. Ya, itu masalahnya, Mak. Masalah apa, Maning? Rika gak masalah apa, Maning? Mau gok maning mobilnya. Bung Rika, sikil dengklang kemaruk gak maning mobil. Ujar-ujar sih kira gutul maring rimbok. Ya orang kaya gue, Mak. Sabar ya, lagi sabar ya, sabar ya. Sabar. Ayo orang masih mengerok gutul dari jalan untuk main baik. Paman bunga susu untuk main paman dan jalan. Mama kaya. Orang sanangis. Orang nasi melas. Apa? Orang nasi melas. Wis, sikike mobilnya nanti mobilnya. Mama kelap, gue kelap. Walajan. Mobilnya ketinggalan. Lah ketinggalan ke priwe, Pak? Walajan ke priwe, ya. Mobil harus digawa, Mak. Mobil harus yang melaku, Mak. Lo orang bisa melaku nang apa? Nggak mau pas aku lagi lewat nandu jembatan ke kanak-kanak limbrangan. Olah businya tiba maring kali. Busi mobilnya tiba maring kali. Iya, Mak. Olah jan. Kami odol maning. Kena ngaring sanding bruk pasar limbangan ketulana bengkel mobil, bok. Kena ngaring sanding bruk kakak ketulana bengkelnya kaki sarwan, bok. Bok mampir mari ngono, tuku busi. Orang gak duit masa orang diutangi ya, jelas diutangi nang kaki sarwan. Ya masalahnya udah orang gak buat duit, Mak. Yang gak buat duit, orang datang 10.000, tuku busi. Bengkelnya kaki sarwan, orangnya buka kemahu, orang tutup orang. Lah nang apa ora tuku? Nek wis tuku busi kan garanti pasang. Mobilnya bisa mlaku maning, Bok. Lah gua masalah kok ora ngerti sih, Mas. Lah nang apa? Sing kena ya. Lah kena sing dibawa tuku busi mobilnya truk, Mas. Lah karo apane maning? Ya semua mobilnya, Mas. Karo mobilnya barang tiba lan yo gek mrobos, Bok. Terus kabeh awake. Oh, ala pancen bojo putri kan pancen. Kowe jenenge ndu tiba busine, mobilnya ketemu kanan. Bos. Curan motor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.